Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia dari Allah. Di kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di pembahasan tentang muamalah. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini di sesi kali ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Kita lanjutkan di pembahasan tentang khiyar. Jadi ini masih berkaitan dengan hak khiyar. Jadi cukup panjang masalah khiyar ini, ada berbagai macam dan beragam. Kita masuk di nomor 7 sekarang. Jadi penulis mengatakan as-sabi'u khiyarun liikhtilafil mutabayyi'aini fa idza ikhtalafa fi qadri as-saman. Jadi di sini kejadiannya antara penjual dengan pembeli mereka tidak satu kata, tidak sepakat tentang harga jual dan harga beli. Maka di situ nanti ada kemungkinan untuk terjadinya khiyar. Sehingga di sini kata beliau, ini sudah ada sejak dahulu, bukan hanya di zaman kita sekarang saja gitu ya. Jadi masalah-masalah ini sebenarnya masalah klasik, tapi terus berulang gitu, karena satu dan lain hal. Sehingga bisa saja kejadiannya di dalam jenis objek transaksinya ataupun dalam kadarnya, jumlahnya, ataupun berkaitan dengan kriteria ataupun spek barang yang diperjualbelikan atau bahkan pada zatnya itu sendiri. Bisa juga nanti perbedaan-perbedaan itu muncul antara penjual dengan pembeli dalam hal tempo ataupun persyaratan. Penjual bilang barang ini dijual secara tunai, tidak ada kredit, tidak ada tempo pembayaran, sedangkan pembeli bilang, enggak, kita waktu itu sepakatnya ini ada tempo pembayaran. Sehingga kemudian muncul perbedaan pendapat. Dan ini jumlahnya sangat banyak, kata beliau, tidak terhitung. Tapi kita catat atau kita bahas poin-poin penting yang mungkin ini cukup sering terjadi. Dan para ulama kita, di dalam bab ini, di dalam pembahasan semacam ini, mereka menyebutkan semacam acuan ataupun semacam rambu yang kita bisa pegang dan kita bisa jadikan pedoman, baik nanti muncul perbedaan-perbedaan disebabkan oleh faktor yang lain. Dan tentunya, kata beliau, tidak semua perbedaan semacam tadi mengizinkan adanya khiyar. Gitu ya. Jadi khiyar itu muncul di situasi dan kondisi tertentu saja, tidak mesti semua perbedaan lantas dijadikan sebagai alasan untuk dibuat adanya khiyar. Makanya disebutkan di dalam kitab Ar-Raud fi al-jumlah, itu maksudnya adalah mayoritas ataupun kebanyakan bisa, tapi bukan keseluruhannya. Nah, kemudian kata beliau tadi fa idza ikhtalafa fi qadri saman. Sekarang yang mau dibahas pertama adalah perbedaan dalam masalah harga antara penjual dengan pembeli. Penjual, dia bilang, bi'tuhu bi'asyarah. Barang ini saya jual, harganya 10. Sementara pembeli bilang, enggak. Barang ini saya beli, harganya 8. Jadi antara penjual dengan pembeli ribut. Enggak satu suara, tidak satu kata. Nah, yang menjadi masalah adalah walam tujad bayyinah. Tidak ada bukti, tidak ada saksi di situ. Kalau ada bukti, ada pendukung, ada misalkan nota jual beli, ya, kemudian ada dokumen pencatatan dan semisalnya, ya selesai urusannya. Fal amru zahir. Kita akan pegang dalil dari sisi apa? Bukti-bukti yang jelas tadi. Sehingga pembahasan yang dimaksud di sini adalah pada saat penjual bilang, ini saya jual harga 10, pembeli bilang, saya beli harganya 8 dari kamu waktu itu. Nah, itu kejadiannya saat tidak ada bukti sama sekali, sehingga masing-masing punya suara yang sama. Dan kemudian di sini apakah qarinah ataupun indikasi-indikasi selain bukti yang mungkin bisa dijadikan penguat, bisa kita pakai, gitu ya. Nanti kita akan lihat pembahasannya, kata beliau. Dengan apa? Dengan cara melihat kepada harga pasar. Dengan cara melihat harga normal, itu juga bisa menjadi acuan ataupun rambu-rambu dalam memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Dan di sini beliau memberikan penjelasan fi hadza tafsil. Di sini ada perincian yang kita perlu pahami sama-sama. Faidha kana madda'ahu ahaduhuma ba'idan la yumkin fahada la yukbal. Jadi kalau misalkan klaim salah satu pihak itu sangat jauh dari normal gitu ya. Artinya sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal, sangat tidak wajar. Maka kalau seperti itu ya kita nggak bisa terima klaimnya dia, pengakuan dia. Wala yultafat lahu, dan kita tidak perlu pertimbangkan itu karena memang tidak masuk akal, sangat tidak wajar, sangat-sangat hampir bisa dikatakan mustahil gitu ya. Wala tusma' dakwah, dan kita nggak perlu dengarkan klaim atau ocehan dari pihak tersebut. Sedangkan yang kita mau bahas di dalam pertemuan ini, di dalam buku ini, yaitu adalah yang sifatnya itu muhtamilan. Jadi dia punya potensi untuk benar ataupun masih sangat-sangat bisa dikatakan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Harga yang dia sebutkan juga logis gitu loh. Tidak begitu mencolok atau tidak begitu aneh gitu. Maka ini yang kita mau bahas di sesi kali ini. Contohnya gimana, kata beliau? Seseorang menjual mobil kepada orang lain. Jadi A jual kepada B, yang mana harga mobil itu di pasar, kata beliau, kira-kira harganya setara dengan 60. Kalau 60 ribu itu kalau dikonversi ke, anggap satu real berapa sekarang? 4 ribu gitu ya, dikalikan aja 60 ribu. Kali 44.000 berapa itu berarti? 240 juta ya. Nah, anggap harga normalnya 240 juta harga mobil itu. Kemudian ributlah A sama B. Ikhtalafa fi saman. Kata si A, A bilang, B, itu mobil saya jual kemarin ke kamu harganya 240 juta. Kata si B, enggak kok, saya cuma belinya 10.000. Cuma belinya 40 juta. Perhatikan. Harganya dibilang atau harga normalnya 240, kemudian kok bisa si B bilang saya belinya dari kamu waktu itu kita deal-dealannya 40 juta cuman. Berapa selisih angkanya? 200 juta. Nah, fa hadza la yumkin, kata beliau. Kalau ada klaim semacam ini tuh bisa dikatakan mustahil, enggak masuk di akal gitu. Masa iya mobil harga 240 juta dijual cuman 40 juta gitu ya. Kalaupun terjadi semacam itu, kata beliau, pasti ada sebab gitu loh, pasti ada faktor. Karena secara asal, gak mungkin ada orang jual mobil yang harganya 240 cuma dijual 40 juta. Dia rugi 200 juta. Makanya kalaupun misalkan ada orang menawarkan atau menjual, buka penawaran, silakan dibeli mobil saya, harganya cuma 40 juta saja. Padahal harga normalnya 240. Maka orang akan berpikir, ini jangan-jangan kamu curi ya? Kamu nyolong ya mobilnya ya? Ini mobil colongan ini gitu kan? Kalau mobil colongan kan ya masuk-masuk akal aja gitu. Yang penting laku cepat. Atau orang berpikir, ini jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu gitu. Ada yang gak beres. Orang jadi ragu kan gitu. Ketika mau beli mobil yang 240 juta cuman harga 40 gitu ya. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan barang cacat. Maka hal-hal yang semacam ini kita tidak perlu perhatikan. atau kita tidak perlu perhitungkan karena memang tidak masuk. Hitung-hitungannya enggak masuk gitu. Mobil 240, kemudian kok B bilang nuntut, enggak, kamu jualnya ke saya itu harga 40 gitu ya. Itu tidak masuk, kata beliau. Nah, ahalafa, tahalafa itu artinya masing-masing saling bersumpah. Ini kalau memang kondisinya lam yakun bayyinah. Tidak ada bayyinah, tidak ada qarinah. Jadi, kapan kita masuk bersumpah gitu ya? Nah, jadi, tahapannya itu pertama gitu ya. Terjadi apa namanya? Perselisihan. Yang pertama itu step-nya adalah kita cari dulu bayyinah, jadi bukti atau saksi. Ada enggak kira-kira? Itu yang kita cek dulu. Oke. Kalau enggak ada, yang kedua kita baru geser atau kita baru turun gitu ya. Kepada apa? Yang tadi namanya qarinah. Qarinah itu adalah indikasi. Jadi dia secara level ini lebih rendah daripada bukti. Kalau bukti mungkin atau saksi tadi ya 90-100 gitu ya. Kalau indikasi ini mungkin lebih rendah dari itu. Misalkan apa tadi? Misalkan contoh indikasi tadi adalah harga normal gitu ya. Harga normal 240 juta. Nah, kalau kemudian dia bilang ini 40 juta gitu ya. Ini 40 juta, ini kan berarti menurut indikasi bohong gitu ya. Tidak masuk di akal, tidak masuk hitung-hitungan. Ini berarti besar kemungkinan dia bohong. Itulah. Barulah yang ketiga, kalau kondisinya bukti nggak ada, saksi nggak ada. Terus solusinya gimana? Mereka nggak mau damai, nggak mau ribut. Ya sudah, terpaksa jalan terakhir adalah saling bersumpah. Nah, inilah yang tadi dibahas tahalafa. Yang tadi kita bahas contoh mobil itu ada di nomor 2. Makanya, kira-kira nanti kondisinya seperti apa gitu ya. Ya, kita bisa lihat dari sini. Dan ini posisinya ke bawah ya. Nah, itu turun dia. Yang paling pertama kalau ada saksi ya saksi dulu. Kalau ada bukti, bukti dulu. Baru kemudian kita geser kepada nomor 3. Untuk menyelesaikan perselisihan. Ya. Jadi yang kita mau bahas ketika dibilang tahalafa itu berarti kita sama-sama paham saat ini tidak ada bayyinah, tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan juga tidak ada qarinah. Sebagaimana yang beliau katakan, idza lam yakun bayyinah au qarinah, maka barulah kita masuk kepada sumpah. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan kata beliau. Kenapa kita melazimkan kepada pihak yang berselisih tadi, kenapa kita minta bersumpah? Padahal Nabi kan sudah kasih kaidah. Aturannya adalah al-bayyinah alal mudda'i. Pokoknya siapa yang nuduh, siapa yang nuntut, siapa yang klaim, dia harus kasih bukti. Sedangkan bayyinah, sumpah itu hanya untuk pihak yang mengingkari saja. Kan gak mungkin ini, mereka harus dua-duanya disuruh bersumpah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, iya, kalau kita mau lihat realitanya sebenarnya masing-masing itu saling tuntut dan saling ingkari. Jadi masing-masing itu sebagai mudda'i dan sebagai mungkir, sebagai pihak yang mengingkari. Si A, gitu ya, si A dia menuntut, dia mengklaim bahwa harga jualnya adalah 100 misalkan. Sementara dia mengingkari bahwa saya tidak menjual itu harga 80. Makanya kenapa kok masing-masing disuruh bersumpah? Karena memang posisi mereka sebagai pihak yang menuntut dan sebagai pihak yang mengingkari di saat yang sama. Dia menuntut apa yang dia yakini dan mengingkari apa yang disampaikan oleh pihak satunya. Pembeli juga sama posisinya sebagai mudda'i. Sebagai pihak yang klaim dia bilang, saya belinya 80 loh. Dan dia mengingkari harga 100. Makanya kenapa kita lazimkan kepada mereka berdua, kok disuruh untuk bersumpah? Ya jawabannya karena tadi mereka masing-masing berstatus sebagai mudda'i dan sebagai mungkir. Sehingga kata beliau, untuk teknisnya seperti apa? Nah, ini dibahas teknisnya. Fayahlifu ba'i'un awalan. Jadi yang pertama kali disuruh bersumpah atau yang kita minta bersumpah kalau posisi kita sebagai pihak tengah atau pihak yang mendamaikan. Berarti kita minta si penjual bilang, kamu tolong bersumpah. Ya, dia sumpah. Mabi'tuhu bikadza, saya tidak jual barang ini dengan harga 80, tapi saya jual dengan harga 100. Kenapa kok penjual dulu yang diminta? Alasannya, huwallazi intaqala al-milk anhu. Karena statusnya dalam jual-beli berarti ada perpindahan kepemilikan dan barang itu pindah, hilang dari kepemilikan dia kepada si pembeli. Fakana janibuhu aqwa. Sehingga kalau kita lihat secara posisi dia lebih kuat dibanding pembeli. Li'annal asla, karena secara hukum asalnya tidak ada perpindahan kepemilikan. Itu basicnya. Wali'annal ba'i yurid an yasbut wal mushtari yurid an yanfiya. Dan juga si penjual dalam posisi ingin menetapkan adanya perpindahan dengan harga sekian, sementara si pembeli posisinya mengingkari harga yang disampaikan penjual. Cuman yang menjadi masalah, ini terjadi ketika sama-sama tidak punya bukti, sama-sama tidak punya saksi. Dan kita nggak tahu nih siapa yang bohong gitu ya. Nanti kita lihat, kalau ada yang bohong kira-kira statusnya seperti apa gitu. Cuman ini kita posisinya husnuzon saja, mereka lupa gitu loh. Mereka lupa dengan harga yang mereka sepakati. Nah, wa nafyu la yakunu illa ba'dal isbat. Jadi kalau misalkan kita buatkan pengingkaran, pengingkaran itu hanya bisa dilakukan setelah ada penetapan. Maka disuruhlah si penjual sumpah duluan. Bentuk sumpahnya gimana? Ya, bersumpah kita hanya boleh dengan nama Allah, enggak boleh dengan yang lain. Jadi wallahi, demi Allah, dan ini adalah sesuatu yang berat sebenarnya kalau kita bersumpah atas nama Allah dan kita berdusta, ya. Demi Allah, ma bi'tuhu bikadza. Saya tidak menjual barang ini dengan harga 80 misalkan. Wa inna ma bi'tuhu bikadza. Tapi saya menjual dengan harga 100. Wa 'alal misal allazi ma'ana, dan contoh yang tadi dibawakan kata beliau ini dengan harga 80 dan 100. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Summa yahliful mushtari. Oke, selesai penjual. Penjual sudah bersumpah, lanjut kepada si pembeli. Pembeli disuruh bersumpah. Ini dengan catatan gitu ya. Mereka eyel-eyelan, mereka nggak mau damai gitu. Kalau sebenarnya damai, selesai masalah. Misalkan setelah penjual bersumpah, si pembeli mikir juga gitu ya. Anggap dia lupa gitu. Ini penjual nih berani dia sumpah gitu ya. Jangan-jangan saya yang salah gitu loh. Jangan-jangan saya yang lupa sama harga dulu kita sepakati gitu. Bisa aja pembeli berubah pikiran. Tapi kalau pembelinya masih yakin dengan angka dia, enggak. Saya dulu sepakatnya 80 bukan 100. Ya sudah, dia sumpah juga gitu ya. Tinggal dia bilang, mashtaroituhu bikadza. Demi Allah, saya enggak beli barang ini dengan harga 100. Wa inna mashtaroituhu. Tapi saya beli harganya cuma 80 waktu itu kesepakatannya. Sehingga seperti itu model ataupun lafal atau redaksi sumpah yang mereka lakukan. Lah terus gimana solusinya setelah sumpah? Kalau misalkan nggak selesai, sumpah itu nggak menyelesaikan masalah mereka. Maka kata beliau, فَإِذَا تَمَّتِ الْمُحَالَفَةِ فَوَلَمْ يَرْضُ أَحَدُهُمَا بِكَوْلِ الْأَخَرِ فَلِكُلِ وَاحِدْ مِنْهُمَا الْفَسْخُ. Berarti next step-nya adalah dibatalin. Jadi, kalau sumpahnya tidak bisa menyelesaikan, gitu ya. Wa zahir kalamul mu'allif annahu la budda min taqaddumi al-half. Jadi di sini kita catat dulu faedahnya. Ini saling bersumpah ini nanti muncul dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan pertamanya, setelah mereka saling bersumpah, bisa nanti selesai masalahnya. Ini bisa selesai. Jadi damai mereka dengan harga tertentu. Bisa juga tidak selesai gitu loh. sudah bersumpah, saling bersumpah, tidak selesai. Solusinya gimana kalau tidak selesai? Ya sudah, terpaksa di fasakh. Fasakh ataupun pembatalan. Ya sudah, dibatalkan akad antara mereka. Karena sumpah berarti belum menyelesaikan masalahnya. Nah, cuman tadi kalau kita perhatikan dari ucapan penulis ya, zahir kalamul mu'allif, beliau itu mengatakan kalau sumpah ya berarti harus apa? Itu kan harus penjual duluan, pembelinya nanti belakangan. Berarti secara zahir kita bisa pahami kalau nanti pembeli duluan yang sumpah, maka tidak sah kata beliau. Jadi kalau kita sebagai penengahnya gitu ya untuk kasus semacam ini kita bilang, "Pak, siapa penjualnya?" "Si A." "Ya udah, A sumpah duluan, nanti kemudian si B nyusul," ya. Maka berarti harus ikut kondisi yang seperti itu. Karena penulis tadi bilangnya fayahlif ba'i awalan. Jadi penjual bersumpah duluan. Kemudian faedah berikutnya yang kita bisa ambil dari pembahasan ini adalah kata beliau, seakan di situ ada kewajiban. Labudda minal jam'i. Kewajiban mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan di dalam sumpah? Dua hal. An-nafyu wal-isbat. Jadi kata-kata nafyu wal-isbat itu sering kita dengar juga kalau kita mengikuti pembahasan tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi, la ilaha itu nafyu, kemudian illallah itu isbat. Pertama kita menafikan, mentiadakan, baru setelah itu kita menetapkan. Nah, jadi seakan dari statement penulis tadi, kalau mau sumpah, itu harus ada dua unsur. Ada unsur nafyu, menafikan, mentiadakan, mengingkari. Ada isbat, menetapkan. Yang pertama adalah menafikan klaim dari orang yang menjadi pihak ataupun lawan kita. Dan menetapkan apa yang kita klaimkan. Sehingga ini seakan menjadi syarat atas sumpah yang kita mau buat. Makanya kalau misalkan kita sekedar mengingkari saja, coba bersumpah gitu ya. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, saya tidak jual barang ini harga 80. Itu berarti hanya menafikan, nafyu saja. Maka kata beliau, itu tidak cukup kalau kita lihat dari statementnya penulis. Atau kalau kita hanya sekedar iktasar ala al-isbat, kita hanya bilang, demi Allah, barang ini saya jual harganya 100. Udah. Itu berarti dia namanya isbat. Dia hanya menetapkan. Kata isbat juga kita sering dengar dengan apa? Sidang isbat. Gitu ya. Penetapan hilal awal. Ini mau masuk Sya'ban misalkan. Jadi sidang isbat. Sidang penetapan. Dan kemudian ini juga tidak cukup kata beliau kalau sekedar isbat. Sehingga pertama dia harus mendahulukan nafyunya, mengingkari, baru kemudian dia tetapkan isbatnya. Demi Allah, saya tidak jual harga 80 dan barang ini saya jual harganya 100. Maka kata penulis ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam sumpah. Yang pertama, yaitu si penjualnya duluan, baru kemudian diikuti oleh pembeli. Poin berikutnya adalah harus ada nafyu dan isbat. Dan yang ketiga adalah nafyunya harus didahulukan. Jadi dia ingkari dulu, saya tidak menjual dengan harga 80, tapi saya jual dengan harga 100. Ini kata beliau seperti itu aturannya. Dan sama, pembeli juga sama. Kalau pembeli berarti dia urutan yang kedua, dan kemudian dia harus ingkari. Demi Allah, saya tidak beli barang ini harga 100, tapi saya beli harga 80. Nah, cuman kita lihat ternyata ini tidak diaminkan begitu saja oleh seluruh ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau terjadi semacam ini, ya terjadi crash, keributan semacam ini, ada sebagian berpendapat innal qaul qaulul ba'i. Udah, itu otomatis yang diterima adalah ucapan penjual. Jadi nggak perlu pakai sumpah-sumpah. Mereka bilang, udah, yang diterima adalah berapa angka yang disebut penjual, itu yang kita terima. Kalau penjual bilang dia jualnya harga 100, ya berarti itu yang kita terima. Kalau dia bilang jual 90, ya itu yang kita terima. Nggak perlu pakai sumpah-sumpah lagi. Alasan mereka adalah, yang pertama, sabda Nabi SAW. Kata Nabi, "Idza ikhtalafa al-mutabai'an," kalau penjual dan pembeli mereka berbeda pendapat terkait transaksi, "falqaul maqala al-ba'i," kata Nabi, yang dimenangkan, yang diterima adalah ucapan si penjual. Atau ya sudah, mereka saling membatalkan. Ini hadisnya. Kemudian alasan yang kedua, pendapat dari apa namanya? Jadi kalau kita boleh catat ya, biar semakin gampang. Ada beda harga ya, kasusnya beda pendapat tentang harga. Tadi pendapat satu, saling sumpah. Ini dengan catatan tidak ada bukti gitu ya. Tidak ada bukti. Kalau ada bukti ya clear gitu. Nah, pendapat kedua, ini yang diterima adalah ucapan penjual. Ini yang kita mau bahas sekarang. Jadi di sini ternyata ada dua pendapat dalam kasus ini. Tidak hanya satu kaul. Kita lihat apakah cuma dua atau nanti ada lagi itu. Nah, alasan kedua dari pendapat ini katanya, kepemilikan itu, barang yang ada di penjual, itu kharaja min yadih, akan berpindah dari tangan penjual ke pembeli. Wala yumkin an yakhruja illa bima yardha bihi. Kan tidak mungkin ada penjual yang rela kepemilikannya itu berpindah ke orang lain kecuali dengan sesuatu yang dia rela, dia ridhoi. Makanya malam tujad bayyinah, begitu tidak ada bukti, itu yang diterima. Berapa Pak Bapak jual barang ini? 100 gitu. Saya enggak mau barangnya dijual 80 gitu. Ya berarti itu yang diterima. Nah, Syekh Utsaimin mengomentari, kata beliau, "Wa hadzal qaul aqwa." Jadi beliau lebih condong ke pendapat yang kedua. Jadi yang diterima adalah statement si penjual. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi kalau ada keributan semacam tadi, yang diterima ucapan siapa? Apakah mereka harus saling bersumpah? Kata Syekh Utsaimin, enggak. Jadi ikut ucapan penjual. Penjual bilang berapa? Kamu berapa jual barang ini? Saya jual 100, bukan 80. Pembeli ngeyel, enggak. Saya belinya itu 80 gitu loh. Ini kadang kejadian tuh di masyarakat gitu ya. Ada kadang saling klaim. Apalagi kalau di pasar itu suka gitu ya. Apa namanya, kadang penjualnya bilang, "Ini berapa Pak sekilo?" misalkan. Pembelinya nanya, "Oh, ini sekilonya 20. Langsung aja tuh kayak ibu-ibu bungkus gitu kan. "Ini sekilo, dikasih duit 10.000 sama dia gitu. Pak, ini sekilo, dikasih duit 10.000 gitu ya. Ada enggak? Ada, sering kita ketemu kejadian kayak gitu. Jadi dia maksa gitu. Penjual bilang, "Ini sekilo 20 gitu loh. Kemudian dia ngambil, cuma duit dikasih 15, nih 15.000 gitu kan. Nah, zalim itu si pembeli itu. Nah, kalau penjualnya tidak ridho, berarti dia mengambil sesuatu bighairi hak. Makanya itu yang menguatkan pendapat ini gitu loh. Artinya kita tuh sebagai penjual gak rela barang ini tuh lepas kecuali dengan harga yang kita cocok gitu. Makanya hati-hati kalau kita nawar di pasar ataupun sesuatu transaksi yang kayak seperti itu, hati-hati. Dan Syekh Utsaimin menguatkan pendapat ini. Alasannya adalah li'annahu yu'ayyiduhu zahirul hadis. Ini lebih sejalan dengan hadis. Jadi hadisnya memang teksnya bilang begitu. Idza ikhtalafal mutabai'an falqaulu ma qala al-ba'i. Ribut nih penjual pembeli, enggak ada saksi, enggak ada bukti. Udah, opsinya satu dari dua. Ikuti apa kata penjual, atau kalau enggak mau, cancel barangnya, batalkan transaksinya. Nah, wa yuqalil mustari. Nah, tinggal kita bilang sama si pembeli, "Mas, kalau kamu cocok sama harga yang dibilang penjual, dia bilang 100, ya udah, lanjut. Kalau enggak, ya udah, berarti cancel, enggak jadi. Itu barang tetap ada di dia." Ya. Kecuali. Jadi statement dari pendapat ini tidak dibiarkan liar begitu ya, enggak dibiarkan liar. Tapi ada batasan juga kata beliau. illa idza da'a al-ba'i samanan kharijan 'anil 'adah. Kecuali kalau penjual mengklaim harga enggak normal, harga yang tidak wajar. Nah, kalau seperti itu enggak bisa kita terima ucapan penjual. Misalkan nih, apa? Ada barang harga normalnya itu cuma 20.000. Terus kemudian dia bilang, "Berapa kamu jual barang ini?" 150.000. Ih, ini barang normalnya cuma 20.000 maksimal, kok kamu jual 150? Enggak wajar, enggak normal. Berarti kita tidak bisa terima. Maka kata beliau, misalkan ada barang, dia bilang, "Saya jual 100. Padahal harga barang itu di pasar, pol-polnya gitu ya, paling mahal maksimal cuma 50. Berarti kalau dia tidak wajar seperti ini, tidak bisa kita terima, ya. Kemudian ada juga yang misalkan menanggapi gitu ya. Lima dzala yuqbal idyal ba'i li'annahu laisa 'alal musyari darar. Iz innahu sayfsakh idza lam yardha bimad'a al-ba'i. Jadi kenapa kok kita enggak bisa terima secara mutlak saja klaimnya penjual? Kan pembeli gampang toh. Kalau dia enggak cocok ya dia tinggal batalin. Kalau cocok tinggal ambil gitu. Artinya enggak ada mudorot," kata si ini, penanya. Ya, kita jawab, kata beliau, "Anna fi dzalika dharar." Salah kalau kamu beranggapan bahwa tidak ada mudorot di pembeli, itu keliru. Yang benar itu ada mudorot. Kenapa? Karena seseorang yang membeli barang gitu, terkadang bisa aja barangnya dia beli gitu kan ya, atau kemudian dia mau jual kembali, atau kemudian dia mau alihkan kepada yang lain, dan seterusnya. Maka kalau kemudian kita bilang kita terima harganya walaupun itu tidak wajar, ya ini akan memudaratkan si pembeli. Ya. Wa amma alal qaul bi annahuma yatahalafan. Jadi ini tadi kita lihat poinnya, yang diterima ucapan penjual, dan ini tidak mutlak ya, selama masih wajar, wajar atau normal harganya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin ya, beliau kuatkan pendapat ini. Nah, terus kemudian kata beliau lagi, "Wa amma 'alal qaul bi annahuma yatahalafan fa sahih annahu la yahtaj ila al-jama'." Terus kemudian beliau mengomentari ya, mengomentari, "Anggap kita ikut pendapat yang saling bersumpah." Jadi kan tadi pendapat satu, mereka saling bersumpah. Nah, yang lebih tepat kata beliau, "Fa sahih la yahtaj ila al-jama' bainan nafi wal isbat." Jadi di dalam sumpah itu enggak mesti harus ada dua unsur kata beliau. Jadi ya satu aja cukup. "Wal maksud huwa nafyu madda'ah sahibuhu faqat au isbat madda'ah huwa." Jadi intinya kan tadi kita sumpah itu cuman kayak mau bantah atau ingin menegaskan saja bahwa kita tidak seperti yang diklaimkan oleh rekan kita tadi. Jadi ini sebenarnya cukup kata beliau. Kalau mau digabung nafyu dengan isbat silahkan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, satu aja boleh dan itu sudah cukup. "Wahada aidan aqwa min wujubil jam'i bainahuma." Jadi ini lebih kuat timbang pendapat yang mengatakan harus dijama' antara dua unsur ini. Apa alasannya gitu? Apa pertimbangan beliau? Alasannya adalah li'annal maqsuda minal alfadhi huwa al-ma'ani. Maksudnya apa sih? Tujuan dari sumpah itu yang dipegang adalah maknanya, poinnya. Intinya apa kita sumpah? Ingin menegaskan saya tidak jual harga 80, saya jual harga 100. Jadi kalau dia bersumpah salah satunya saja, misalkan dia bilang, "Demi Allah, saya tidak jual barang ini harga 80. Atau dia bilang, "Demi Allah, saya jual barang ini itu 100. Itu sudah cukup, kata beliau. Jadi enggak mesti harus dua-dua. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau memandang satu saja sudah cukup, tidak mesti harus dua-duanya. Kemudian anggap kata beliau. Jadi ini beliau mengomentari, mulai mengomentari pendapat yang sebelumnya. Wa idza qulna bil jam'i aidan fal qaulur rajih aidan annahu la yushtarat taqdimun nafi. Nah, anggap, kata beliau, anggap kita mengambil pendapat gitu ya. Ambil pendapat yang boleh jamak gitu. Padahal tadi menurut beliau yang lebih rajih enggak mesti harus ada dua unsur. Anggap kita kemudian memilih pendapat yang lebih mantep gitu ya. Lebih mantep ini dijamak. Kata beliau yang rajih juga adalah boleh dibolak-balik. Maksudnya boleh dibolak-balik itu apa? La yushtarot taqdimun nafi. Jadi enggak mesti harus nafiunya dulu gitu loh. Jadi urutannya enggak mesti kayak demi Allah. Saya tidak menjual harga 80. Tapi saya menjual harga 100. Enggak mesti seperti itu. Dibalik juga boleh. Artinya demi Allah. Saya bersumpah gitu ya. Menjual barang ini harganya 100. Saya enggak jual harga 80. Artinya dibolak-balik seperti itu boleh. Itu yang lebih tepat menurut beliau. Jadi tidak ada masalah. Nah kemudian kalau masalah tartib, tartib itu urutan siapa duluan, gitu ya. Fabadal mustari awalan sumal bai fanakul yu'idul mustari. Nah jadi kalau untuk tartib beliau sependapat. Artinya siapa yang duluan sumpah, kata beliau tetap yang harus duluan sumpah adalah si penjual. Ya. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan tidak disyaratkan harus tartib. Tapi beliau lebih condong kepada pendapat tetap harus tartib. Wakila yabda al-mudda'i. Famasalan idhakan al-mushtari huwa alladhi qala ishtaraituhu bikada qabla an yadda'i alaihi al-ba'i annahu ba'ahu bikada. Nah, wadhahir bina ala al-qa'idah al-amma an al-ibrah fi al-alfad bima'aniha qa'idah hasal al-maksud fa'inahu yasih. Jadi, kata beliau, ini masalah mendahulukan nafi dengan isbat itu bebas ya untuk poin itu. Jadi itu komentar beliau untuk masalah poin sumpah tadi. Kemudian fayahlif ba'i awalan ma bi'tu bikada wa inna ma bi'tu bikada al-murad hadza al-lafzu au makna falau qala wallah lastu ba'ian lahu bi samanin. Jadi ini beliau masih membahas ketika bersumpah gitu ya. Yang menjadi poinnya atau yang menjadi acuannya kira-kira makna atau lafal, jawabannya adalah makna, bukan lafal. Itu kenapa beliau berpandangan yang menjadi kata kuncinya adalah maknanya. Jadi nggak mesti kita harus saklek lafalnya seperti itu, nggak mesti harus saklek kemudian menafikan duluan baru isbat, tapi boleh isbat dulu baru kemudian nafyu. Nah berikutnya adalah wali kulil fasuhu idalam yardu ahaduhuma biqaulil akhar. Kalau sudah sumpah dan ternyata enggak selesai masalahnya, nakul al-an kul wahid min kuma bil khiyar. Inilah tadi yang kenapa dibahas ada kaitannya dengan khiyar. Begitu sudah sumpah, enggak clear masalahnya, enggak selesai masalahnya, ya berarti sudah batal. Tapi kalau salah satunya ridho, ya berarti tidak batal. Contohnya gimana? Kata beliau misalnya si pembeli, begitu dia melihat, mendengar si penjual bersumpah, demi Allah, dan dia sangat yakin penjualnya itu bersumpah, menggebu-gebu bahkan, gitu kan, dengan sangat yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, pembeli jadi agak-agak mikir gitu, dia agak ragu juga. Ini orang berani dia sumpah gitu ya. Jangan-jangan saya yang lupa. Jangan-jangan saya yang keliru. Lupa waktu itu ingatnya harganya 80 ternyata 100. Akhirnya kemudian dia bilang, ya udahlah ya, saya nggak jadi sumpah misalkan. Saya ikut aja lah 100-100, tak bayar 100 misalkan. Atau bisa juga kemudian penjual setelah dia sumpah, pembeli ikutan sumpah. Akhirnya penjual mikir juga. Ini pembeli berani juga dia sumpah gitu ya. Jangan-jangan saya yang salah. Saya yang kemudian keliru. Akhirnya dia, ya sudahlah gitu. Saya lepas harga 80 aja, nggak jadi 100. Bisa, kalau seperti itu ya clear. Berarti sumpah menyelesaikan dan menjadi solusi. Tapi kalau kemudian tidak, itu nanti kita pakai yang namanya fasfun atau pembatalan. Nah, cuman muncul masalah begini kata beliau. Fa'in kanatis sil'ah talifatan, roja'a ila qimati misliha. Ini yang kacau nih. Kacaunya gimana? Sudah akad, barangnya dibawa sama pembeli. Bawa, nanti sebulan lagi, dua pekan baru ditagih. Suruh bayar, bayar gitu ya. Nah, pas mau bayar itu ribut, barangnya udah nggak ada gitu. Contohnya gimana kata beliau? Contohnya dia beli kambing. Jadi dia ada kedatangan tamu mau buat kambing guling gitu ya. Atau dia ada keperluan dia beli kambing. Begitu dibeli sampai rumah langsung disembelih, langsung dimasak. Pada saat mau serah terima uang, mau pembayaran ke penjual, ribut. Penjual bilang, ini kambingnya kemarin saya jual 3 juta. Kata pembeli, enggak, kemarin kita dealnya 2.500.000 kok gitu loh. Ribut mereka jadinya. Ya kalau kita mau bilang ini kita batalkan saja akadnya, enggak bisa. Kenapa? Karena barangnya sudah enggak ada. Apa yang mau dibalikkan ke penjual, kambingnya udah disembelih, udah dimasak. Berarti kalau begitu solusinya kata beliau, kita lihat berapa nilai pasarnya. Nah, maka kata beliau di sini kita lihat cek berapa nilai pasar daripada harga kambing tersebut. Yang jelas si penjual sudah mengakui bahwa barang ini dijual dengan harga sekian, maka berarti itulah yang menjadi acuannya, patokannya. Nah, nanti muncul masalah lagi adalah kira-kira kita lihat itu kapan harga jualnya atau pas harga barang itu ketika rusak. Ini juga dibahas oleh beliau. Jadi pada saat akad atau pada saat itu disembelih atau pada saat mereka saling bersumpah. Nah, wa dayan bani ala an al-fasqh hal huwa raf'un lil 'aqdi min aslihi aw min hinihi. Nah, ini juga perbedaan semacam ini muncul ketika membahas tentang fasakh. Fasakh itu kira-kira menghilangkan akad sejak awal atau sejak pembatalan saja. Ini juga kata beliau, kalau kita bilang sejak awal atau pada saat akad gitu ya, ini ketika pembatalan dia udah nggak ada gitu loh, udah disembelih, udah nggak ada bendanya. Makanya yang seperti ini adalah kita lihat nilainya pada saat dia disembelih berapa, itu yang kemudian nanti diganti. Kemudian poin yang berikutnya, wadh-dhahir annana narji ila qimatiha waqtal 'aqdi, kata beliau, yang lebih tepat adalah kita kembalikan acuannya waktu akad itu berapa gitu. Karena apa? Karena bisa aja kan setelah satu pekan harganya naik, setelah satu pekan harganya turun dan seterusnya, sehingga yang dijadikan acuan yaitu pada saat kita akad kira-kira itu berapa. Nah, tinggal lagi jadi masalah gitu ya. Yang jadi masalah yang kayak gini memang kadang panjang masalahnya gitu ya. Oke, anggaplah kita kembalikan kepada harga pasar gitu ya, harga normal. Sementara A dan B punya harga masing-masing, mereka saling klaim gitu loh. Bagaimana kalau misalkan ternyata kata beliau ya, kalau ternyata misalkan harga pasar atau harga normal itu nggak sesuai dengan yang diklaim. Contoh gitu ya. Penjual bilang, kambingnya saya jual 3.500.000. Jadi ini mi'ah itu 4 juta. Ya anggap 4 juta aja lah biar gampang ya. Ikuti yang contoh di sini. Kata penjual, Pak, kambing itu saya jual harga 4 juta. Pembeli bilang, enggak. Saya belinya cuma 3.200.000, berarti selisih 800.000. Sementara sekarang kambingnya udah nggak ada. Ya sudah, kita lihat saja berapa harga pasarnya. Sekarang begitu kita cek harga pasar, ternyata harga kambing itu mi'a wa khamsun, berapa itu? 150 dikali 4, 15, 6 juta malahan. Jadi kan jauh itu harganya. Sehingga harganya menjadi lebih banyak dari yang diklaim penjual. Paham ya? Atau misalkan harganya cuma 60 kali 4, 2.400.000. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Jadi ini kita lihat contoh kasus ya, ketika mereka saling sumpah. Jadi ini penjual gitu ya. penjual, dia bilang saya jual harganya kayak tadi misalkan 4 juta. 4 juta. Terus pembeli bilang, enggak Pak, saya belinya enggak 4 juta itu. 3,2 juta. Begitu kita cek harga pasar gitu ya. Kalau harga pasar sesuai dengan salah satunya gampang. Ini karena kita mengikuti pendapat saling sumpah gitu ya. Bukan pendapat saya Usaimin tadi. Kalau yang dikuatkan beliau sebenarnya kita nggak bahas ini. Gitu. Ternyata harga pasarnya berapa? Kambing dengan ciri-ciri ini fotonya, ini speknya dan seterusnya ketahuan lah. Barangnya itu kalau di pasar itu harganya 6 juta. Gitu. Berarti ini kasusnya apa? Lebih tinggi kan dari harga yang disebut penjual. Atau bisa juga ternyata di bawah dari harga pembeli. Kalau titik tengah itu gampang nanti. Berapa harganya? Misalkan cuma 2.400.000. Nah, kalau kasusnya seperti ini kira-kira gimana? Ini di sini beliau jelasin, ya. Maka kalau yang seperti itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Si penjual gitu ya. Kira-kira dia akan ambil 6 juta itu. Ini harganya jadi 6 juta dan dia berhadapan 6 juta. Atau kemudian si pembeli bayarnya cuma 2,4 saja. Kalau ikut pendapat penulis, ya sudah. Apa adanya gitu loh. Apa adanya itu artinya begitu nanti ditaksir, Pak ini kambingnya 6 juta. Ya sudah. Penjual tadi kan dia bilangnya, Bapak jualnya berapa? 4 juta. Tapi harga pasar 6 juta. Lumayan. Dapat 6 juta dia gitu kan. Kalau ikut pendapat penulis. Ikut pendapat penulis juga kalau kemudian ketemu harganya 2,4. Oh kalau kayak gitu kambingnya cuma 2,4 Pak. Itu di pasar itu nggak ada yang lebih mahal katanya. Sementara pembeli mengklaim dulu kita nego kesepakatan sama penjual harganya 3,2. Gitu ya. Maka tetap dia harus bayar 2,4. Tapi apa komentar Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan masalah ini? Kata beliau. Nah, kita bahas dulu dalilnya. Apa alasan kenapa kok penulis mengatakan ikut aja harga pasar, bukan harga klaim? Alasannya adalah, laman fasakhal akdu, ini begitu kita sudah putus akadnya, kan kita mufasakh, kita batalin akadnya. Sorala ibrotabih, ini jadi nggak kepake gitu loh. Jadi karena ada proses fasakh, angka ini sudah tidak dianggap lagi gitu loh. Kan sudah fasakh. Jadi ini tidak dihitung. Ini jadi acuan baru gitu loh. Ya kita ngacunya ke sini. Ini tidak dipakai lagi gitu loh. Jadi klaim-klaim angka-angka ini tidak dipakai. Itu kenapa penulis berpendapat pakai acuan baru. Karena ini sudah kita fasakh. Ini kan tadi kesepakatan waktu kita jual beli. Sementara kita sudah sudah batalin kata beliau. Maka raja'na ilal asal huwa qimatul misal. Fa'ul ghiya qawlul ba'i wal mushtari. Itu argumennya. Itu alasannya. Supaya kita dapat kerangka berpikirnya. Kenapa kok kemudian penulis berpendapat pakai apa adanya dari harga pasar gitu. Karena kata beliau ini sudah ada step fasakh. Ya, baru kemudian kita pakai harga pasar. Tapi sebagian ulama kata beliau itu memberikan komentar atau berpendapat. Kalau kejadiannya seperti tadi di mana harga pasarnya lebih mahal dari yang diklaim penjual. Penjual bilang, ya dia sumpah, demi Allah saya jualnya ini 4 juta, kata dia. Ternyata begitu dicek, harga pasarnya 6 juta. Maka penjual la yastahik, tidak berhak mendapatkan angka yang lebih banyak dari angka klaim dia. Bapak bilangnya jualnya 4 juta kan ya, harga pasar itu 6 juta. Berarti Bapak nggak berhak dapat tambahan 2 juta. Ya Bapak hanya berhak dapat 4 juta. Wa in kana til qimah aqal, kalau nilainya lebih rendah di pasar ketimbang yang ditetapkan oleh pembeli, misalkan pembeli bilang waktu tadi ribut, dia bilang, "Saya beli kambingnya ini itu 3,2 loh kesepakatan kita, bukan 4 juta," kata dia. Ya sudah katanya kan. Kita cek berapa harga pasar. Harga pasarnya ternyata cuma 2,4. Nah, pembeli tidak berhak untuk bayar 2,4. Dia harus bayar 3,2 sesuai dengan klaim yang dia sampaikan. Nah, cuman tanggapan Syekh Utsaimin rahimahullah, la syakka anna hadza huwal wara'. Ya, ini kita sepakat ini adalah bukan fatwa yang untuk hukum, tapi ini lebih kepada tahap wara', kepada tahap berhati-hati. di mana penjual sebaiknya gitu. Jadi kalau wara itu berhati-hati, sebaiknya penjual tidak mengambil lebih banyak dari yang dia klaim, gitu kan? Kan dia ngeklaimnya 4 juta. Kok dia kemudian sekarang berubah jadi 6 juta gitu ya. Termasuk pembeli tidak boleh membayar lebih rendah dari apa yang dia klaim. Kamu kan bilang kamu belinya 32, bukan 24. Kok kamu bayar 24 gitu. Oke lah, itu memang tahap yang sebagusnya seperti itu. Akan tetapi apakah ini kemudian bisa kita terapkan dalam penetapan hukum? Ya disitulah kata beliau yang menjadi titik perbedaan pendapatnya. Kalau mazhab itu mengatakan ya ikut saja apa yang ditetapkan oleh harga pasar tadi. Itu ya. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak. Ya. Makanya kalau mazhab itu mereka bilang ya sudah apa yang ditetapkan harga pasar itu yang kita pegang dan kita pakai. Karena penjual sepakat dengan angka itu. Fa in ikhtalafa fi sifatiha. Nah, itu clear ya dalam masalah harga. Ini juga kemudian tadi ada muncul perbedaan pendapat di sini. Kira-kira seperti apa? Ini ada dua. Kalau yang sebaiknya gitu ya, ada sisi tadi yang afdol gitu, afdol atau sebaiknya. Itu tadi sudah dijelaskan. Atau yang kemudian sisi hukum itu juga ternyata beda pendapat. Apakah pakai lazim? Ini pakai hangka itu atau tidak? Itu tadi sudah disampaikan. Ini pendapatnya mazhab. Ini yang satu lagi. Kemudian di poin berikutnya, mereka berbeda pendapat dalam masalah sifat. Jadi ini kita bahas untuk bagian berikutnya, bukan lagi harga, tapi mereka ributnya itu dalam hal spek. Jadi beli barang, si penjual bilang, saya jual barang ini nggak ada spek aksesoris A gitu ya, atau nggak ada aksesoris C. Si pembeli bilang, enggak, waktu itu kita deal-dealannya, kamu kasih aksesorisnya untuk saya gitu. Misalkan jual mobil, di mobil itu ada aksesoris apa? Misalkan tambahan gitu ya, knalpot misalkan, kemudian ada tambahan-tambahan aksesoris lain gitu ya. Kamu kemarin harga sekian, itu plus aksesoris loh. Enggak, saya enggak jual pakai aksesoris, kata si penjual. Itu kosongan gitu loh. Atau velg gitu ya. Velg mobil itu kan beda-beda gitu loh. Ya, kamu kemarin jualnya pakai velg yang unik ini gitu loh. Enggak, saya enggak jual pakai itu. Nah, itu maksud daripada sifat di sini. Nah, kata beliau, sifatus sil'ah at-talifah fal qaul qaulul mustari. At-talifah, di sini yang dipegang adalah ucapan si pembeli, kalau memang barangnya udah nggak ada. Contohnya gimana? Penjualnya bilang, kata penjual, Pak, budak yang saya jual, yang sekarang udah nggak ada itu budaknya bisa nulis. Ini konteksnya, bendanya udah nggak ada. Kalau bendanya ada ya gampang kan, tinggal kita cek aja gitu loh. Kemudian, pembeli bilang, enggak, itu budaknya nggak bisa nulis gitu loh. Akhirnya mereka ribut di dalam masalah fitur, spek barangnya. Sehingga kalau seperti ini ya sudah, kita bisa cek ke mana gitu ya, kepada harga. Salah satunya variabel cara ngeceknya kepada harga. Misalkan gitu ya, kalau dia punya fasilitas semacam tadi bisa nulis gitu ya, harganya pasti kan lebih mahal. Dibanding enggak. Sama kayak orang jual mobil, kalau ada tambahan aksesoris velg-velg, kemudian sesuatu yang spare part yang itu tambahan, bukan bawaannya gitu. Itu biasa kan harganya beda. Ya. Harganya mesti dinaikin. Maka, kata beliau, ada sebuah kaedah, yaitu, annaku la gharim fal qaul qauluhu. Jadi, di sini, posisi orang yang dituduh untuk bayar lebih, dialah yang dimenangkan ucapannya. Atau dialah yang didengarkan statementnya. Di mana kayak tadi, dia setuju bahwa budak itu nggak ada, tapi fitur berupa dia bisa nulis, itu adalah tuduhan. Itu adalah klaim yang mana harus dibuktikan. Maka Anda harus buktikan kalau Anda mengatakan ini dijual dengan keadaan dia bisa nulis. Maka yang menafikan atau yang mentiadakan, dia tinggal bersumpah. Kenapa? Karena posisi pembeli di situ adalah pihak yang gharim. Dia dituntut, diwajibkan untuk membayar lebih atas apa yang dia akui. Ya, saya enggak berkewajiban bayar lebih. Kenapa? Karena saya tidak membeli budak yang bisa menulis seperti itu. Fa in ikhtalafa fi sifatiha fa qaul mushtari. Jadi kata beliau, ini yang diterima adalah ucapan si mushtari atau ucapan si pembeli. Contohnya adalah dalam hal apa gitu ya? Dalam hal jumlah. Ini kaitannya dengan jumlah. Penjual bilang gini, "Mas, kemarin kan waktu kamu beli kambing, kambing yang saya jual itu 2 ekor loh." Pembeli bilang, "Wah, Bapak jangan sembarangan. Bapak kan jual kambing ke saya cuma 1. Kok tiba-tiba sekarang jadi 2?" kata pembeli. Kita nggak tahu nih siapa yang bohong sekarang kan kalau kayak gitu. Sama-sama nggak ada bukti. Penjual bilang, "Enggak, saya jualnya 2 loh." "Loh, Bapak gimana sih? Saya belinya cuma 1 kok." Gitu. Sementara kambingnya udah nggak ada, gitu, udah disembelih misalkan. Maka ucapan siapa yang kita terima? Ucapan si pembeli berdasarkan kaidah. Jadi kaidahnya mengatakan penjual itu sebagai pihak yang mengklaim, pihak yang menuduh, di mana dia bilang ini jualnya 2, sementara pembeli tidak akuin itu 2, tapi dia hanya akui 1 saja. Sehingga kewajiban penjual harus datangkan bukti. Silakan buktikan, silakan tunjukkan, hadirkan saksi bahwa Anda menjualnya 2, bukan menjual 1. Kalau seperti itu, baru kemudian kita berhak tuntut pembeli untuk bayar lebih, ya. Nah, wa idza fasakha al-'aqdu, ini kalau kemudian akadnya dibatalkan, in fasakha zahiran wa batinan, mungkin kita bahas besok ya, karena ini agak panjang ini konsekuensi pembatalan ini. Kira-kira bebannya itu masih ada atau tidak dan seterusnya. Kalau ada salah satu pihak yang bohong, kira-kira gimana, ini masih cukup panjang diskusinya kalau seperti ini. Tapi paling tidak di poin yang sudah kita bahas, kita tahu kalau terjadi problem semacam tadi, kita harus bersikap seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa berfaedah dan menyelesaikan perkara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini juga sering terjadi ya. Sering kita dapati di masyarakat kasus-kasus yang semacam tadi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz mau menanyakan bagaimanakah tinjauan dan hukum fikih dari akad al-ijarah al-ma'usufah bi al-zimmah atau YMVZ atau YMFD. Baik, ijarah ma'usufah fi zimmah. Nah, kita bisa lihat di sini induknya apa sih sebenarnya? Induk akad ini adalah ini, ijarah. Ini induknya. Artinya apa? Ya, ini tidak jauh-jauh daripada akad sewa. Karena induknya adalah ijarah. Mausuf gitu ya. Yang disebutkan sifatnya atau yang disifati atau yang disebutkan sifatnya. Fi zimmah, fi dalam, zimmah itu tanggungan. Oke. Contohnya gimana kira-kira? Contohnya gitu ya. Jasa. Nah, karena gini, karena ijarah itu identik dengan jasa. Kenapa? Ya, ijarah itu adalah jual beli, tapi yang diperjualbelikan adalah manfaat atau bai'ul manfaah atau jasa. Nah, contohnya apa? Jasa umroh. Jasa umroh atau jasa apa? Tiket. Kita beli, bayar. ya kan? Sudah bayar apa? Jasa bakal dilayani umroh, jasa bakal dilayani naik pesawat. Dan itu bentuknya masih mausuf fi zimmah. Kita sudah bayar tapi kita belum terima jasanya. Kita belum dapatkan jasanya. Tapi ini nanti di sini kan ada spek ini, ya, ada spek. Misalkan tujuan Jogja Pekanbaru tanggal 20 Maret, ya kan? Kemudian apa pesawatnya? Misalkan pesawat X. Apalagi jasanya? Ini kan ada rincian ya kan? Mausuf. Disebutkan sifat-sifatnya. Terus apalagi kalau pesawat itu? Nah, kalau umroh nanti, nah kalau pesawat ini misalkan bagasi, ya kemudian nomor kursi, kemudian ada dapat snack atau enggak. Ini kan ini mausuf. Ini adalah kriteria, ini adalah spek-speknya. Kalau umroh misalkan, kita umroh dapat bintang berapa? Ya hotelnya. Ini kan dah include semua ini. Kemudian umroh itu dapat apa lagi? Misalkan yang divisit ya tujuannya, kemudian berapa hari? Itu kan kita bayar all in dapat semua gitu ya. Fitur-fiturnya itu apa saja? Ini adalah speknya. Makanya kata kunci ya, kata kunci kalau ditanya apa yang harus diperhatikan di dalam ijarah mausuf fi zimmah, semisal dengan itu. Kata kuncinya yang tidak boleh hilang adalah ini. Perhatikan saja aturan main ijarah. Aturan main ijarah. Ini yang harus diperhatikan bagus-bagus. Kalau ininya hilang, ya jadi masalah nanti. Salah satunya seperti itu. Salah satu aturan mainnya apa? Gitu ya. Kalau di dalam jasa ini harus ada kejelasan. Ya, harus jelas. Tidak boleh ada goror. Ya, goror itu harus hilang dan seterusnya gitu ya. Itu secara umum. Jadi ini kalau nanti kita mau kaji tentang masalah ijarah mausufah fi zimmah, nanti kita ketemu insyaallah di bab ijarah insyaallah. Seperti itu. Secara umum seperti tadi. Jadi dari penamaannya ijarah ijarah yang mausuf fi zimmah. Wallahu a'lam. Ya, ada juga yang ijarah langsung misalkan kita misalkan datang ke parkiran atau mau naik bis langsung naik gitu ya. Tidak ada kemudian penundaan semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit gambaran umum tentang ijarah mausuf fi zimmah. Yang selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dalam sebuah marketplace ada aturan tidak boleh saring mengirim data seperti nomor WhatsApp, kontak media sosial, dan lain-lain. Karena butuh gambar-gambarnya tanpa tulisan brand toko di gambar-gambarnya. Lalu dengan berbagai cara akhirnya bisa juga dengan cara membuat permintaan melalui screenshot dan tidak terlacak di marketplace-nya terkait info nomor tadi saat atau kontak media sosial. Akhirnya bisa chattingan di WA atau di media sosial. Nah, apakah boleh saat menempuh cara begini saat? Jazakallahu khairan. Baik. Kaidahnya kalau dalam masalah persyaratan gitu ya, masalah kesepakatan ataupun kesepakatan itu satu aja, al-muslimun ala syurutihim. Jadi kita ya ikuti saja aturan mainnya, aturan kesepakatannya gitu ya. Kalau memang tidak dibolehkan ya jangan dilakukan. Terkait dengan aturan ataupun terkait dengan kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Jadi kalau sudah dikasih ketetapan kalau mau jualan di marketplace kami maka tidak boleh chat pribadi dengan customer gitu ya, dengan pembeli ya sudah ikut aturannya. Kalau tidak mau ya jangan jualan di situ gitu. Jadi selama persyaratan itu bukan dosa ya, selama kesepakatan itu bukan maksiat, maka kita kalau sudah deal, kita sudah cocok, wajib ikutin ya, ketentuannya dan kesepakatan. Sekalipun misalkan yang punya adalah orang kafir gitu ya. Yang menjadi poinnya adalah, yang menjadi poin ataupun kata kuncinya adalah nilai kesepakatan itu melanggar syariat atau tidak. terkait dengan masalah spek lah, masalah apa segala macam itu kan bisa dipasang kan di deskripsi ya, foto dan yang lain. Jadi apa alasan kita untuk melanggar hal-hal yang semacam ini gitu loh. Kalau cuman sekedar foto atau kemudian tadi informasi toko kan bisa dipajang kan di deskripsi di akun kita itu bisa dipajang. Wallahualam saya memandang itu tidak semestinya untuk dilakukan gitu ya. Apalagi nanti kalau ada hal-hal yang misalkan tidak diinginkan di kemudian hari, problem dengan pembeli, apalagi kalau ini yang memicu pembeli, kita juga sebagai pembeli harus hati-hati juga gitu. Wallahu taala alam. Itu kata kunci untuk masalah persyaratan ataupun kesepakatan selama tidak menanggung atau melanggar syariat. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan jual beli orang kota dengan orang dusun? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Pembahasan tentang bai'ul hadir wal badi itu dibahas tentang khiyar ghaban ya, masalah bai'ul hadir wal badi. Itu nanti kaitannya gitu ya. Hikmah larangannya adalah adanya penipuan atau penipuan ataupun kecurangan ya harga. Jadi ini orang kampung mau ke kota gitu ya, ini kota. Kemudian ini kampung, dari kampung. Nah, di sini dia dicegat gitu ya. Dicegat, "Pak, barangnya kita eksekusi di sini, Pak ya." Nanti kemudian orang kotanya yang bawa ke pasar di kota gitu ya. Dia bawa ke sini nanti setelah itu. Jadi hikmahnya itu dibahas di dalam hadis kaitannya dengan penipuan ataupun kecurangan. Maka kalau dan transaksinya sebenarnya sah di situ ya. Transaksinya sah. Buktinya adalah fa idza ata sahibuhu suq, kata Nabi, ketika si pemilik ini datang ke pasar gitu ya. Datang dia ke pasar. Dia cek, harganya enggak normal gitu. Harusnya saya bisa jual kulak barang ini dengan harga lebih tinggi gitu ya. Tapi kemudian gara-gara dipotong, disalib di tengah jalan, lalu kemudian dia dizolimi, dapat harga yang lebih murah, dia boleh kemudian minta batalkan. Seperti itu. Jadi, lebih ke arah penipuan ataupun kecurangan. Gitu. Dan ini, di zaman dulu kan informasi tidak terbuka seperti sekarang ya. Wallahu'alam, selama poin hal-hal semacam ini, penindasan dan seterusnya bisa dihindari, insya Allah tidak ada masalah. Karena juga basic transaksinya itu sah. Nabi bilang tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ada dia tidak ridho dengan harga karena dia diapusi, diakali dan seterusnya, maka dia boleh kemudian minta cancel, minta khiyar. Tapi kalau sekarang informasi sudah terbuka, kita tinggal cek aja kan online gitu ya. Kita bisa cek di kotanya si B ini kira-kira harga pasarnya berapa, kalau kita jual ke agen itu berapa dan seterusnya, itu kita biasanya sudah dapat gambaran. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau mau rujuk tentang hadis ini bisa dicek tentang khiyar ghaban. Ini kalau saya tidak salah masuk di dalam khiyar ghaban ya. Wallahu alam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ustaz, jadi kita di sini ingin ada rencana umroh bersama. Kemudian saya coba mencarikan travel untuk mengurus umroh ini. Kemudian travel tersebut mematok tarif, misal 10 juta. Kemudian saya ingin menaikkan harga 10 juta ini menjadi 10,5 juta. Perlu diketahui juga, Ustaz, harga yang saya naiki itu dikarenakan saya yang jadi penengah dan mengatur agenda umroh antara teman-teman dan agen travel tersebut. Apakah betul Ustaz tindakan saya ini? Apakah ini termasuk menjual apa yang kita tidak punya Ustaz? Baik. Masalah seperti ini, posisinya A, itu dia harus perjelas saja sebenarnya. Dia harus perjelas. A, kamu mau jadi wakilnya siapa? Kamu mau ngeblok ke kiri, wakil teman-temanmu, atau kamu mau ngeblok ke kanan, wakil dari si travel? Atau dua-dua, boleh-boleh saja sebenarnya. Syaratnya kalau dia mau ngeblok ke kiri, misalkan dari Hargen Travel, ya kita maaf Pak ya, kalau cuman berangkatnya sedikit, kita nggak kasih komisi ke Bapak, gitu loh. Tapi biasanya tetap, pihak travel itu tetap biasanya kasih komisi Pinomat 1 juta gitu ya, apa 500 gitu ya. Kalau misalkan kemungkinan satu, dia mau ngeblok ke kiri gitu ya, jadi dia mau jadi wakil temannya. Ini dia harus jujur sama teman-temannya, ya harus jujur. Bilang sama teman-temannya, harganya yang kita dapat dari travel 10 juta, tapi karena saya yang ngurus, tolong ya harga kita naikkan 10.500. Jadi nanti yang 500 untuk saya. Sampaikan seperti itu kalau kita posisinya wakil dari teman-teman. Mungkin berat. Oke, ambil kemungkinan kedua. Kita minta dari travel. Pak, tolong saya dijadikan sebagai wakil. Jadi nanti kira-kira berapa komisinya? Minta komisi ke sini. Ya. Komisi dari sini. Berapa? Tolong saya per itemnya dikasih komisi. Kalau seperti itu silakan gitu ya. Jadi kalau yang dia menjadi marketingnya si travel, dia bantu menjualkan, bantu mencarikan orang, ya insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi dia nanti dapat potongan komisi dari travel, seperti itu. Nah, boleh nggak kalau kita kemudian menjual, ya, membantu menjualkan sesuatu yang kita tidak punya, gitu ya? Nah, di dalam masalah ijaroh, di dalam masalah jual beli jasa, di situ ulama berbeda pendapat. Ya, boleh nggak kita menjual jasa yang kita belum punya? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada juga yang mengatakan boleh. Jadi di situ ada pecah pendapat di situ. Tapi yang paling aman seperti tadi, gitu ya. Yang paling aman adalah Anda tinggal pilih saja, kalau tidak berani minta ke sini, ya. Minta komisi dari si agen travel, dan biasanya mereka kasih kok, gitu ya. Apalagi kalau kita bisa bawa rombongan, tinggal bilang aja, Pak. Saya tolong dikasih ini. Cuman yang menjadi berat adalah ketika kita posisinya, karena begini, ketika seperti ini ya, posisi awal ini, itu teman-teman itu taunya kita adalah ngurus apa adanya gitu loh. Ini yang menjadi berat. Ketika umroh bersama seperti ini, ketika teman-teman kayak satu angkatan, satu kelas, dan yang lain, mereka taunya kita wakil mereka gitu loh. Ini yang berat kan? Benar nggak? Jadi ketika ngurus, ya, ketika ngurus barang itu, mereka taunya adalah kita, makanya ini yang menjadi kata kuncinya, kayaknya di pertemuan sebelumnya itu sudah kita sampaikan juga kasus ini, kalau profesi kita bukan agen travel gitu ya, kayak kita itu murni dadakan, gitu, itu besar kemungkinan kita lebih kepada wakil dari teman-teman. Kalau kita mau ngambil profit, karena misalnya dari agen travel itu ngasih potongan, ngasih komisi, dan seterusnya, kita harus jujur sama teman-teman, bilang, saya dikasih sama agen travelnya per orang 10% misalkan, atau 5% atau sekian persen. Sampaikan kepada teman-teman, seperti itu. Kecuali ya, kecuali kita memang profesinya seperti itu. Wallahu ta'ala alam, itu gambaran yang bisa dijawab. Dan biasanya juga insya Allah teman-teman gak ada masalah gitu ya, dengan ini, karena apa? Mereka tahu yang nguruskan kita, dan biasanya mereka fair-fair aja sebenarnya. Cuman yang penting kita jujur, seperti itu. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kasus yang semacam ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.